الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan siang hari kita masuki kitab yang ketiga dari Sahih Bukhari, yaitu Kitabul Ilm. Dan di bagian awal dari Kitabul Ilm, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bab yang berisi tentang keutamaan ilmu. Berkata Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, Kitabul Ilm, Bismillahirrahmanirrahim, bab Fadlil Ilm, bab keutamaan ilmu. Wa qawlillahi ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, wallahu bima ta'amaluna khabir. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang diberikan kepada mereka ilmu beberapa derajat. Wallahu bima ta'amaluna khabir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Dan syahid dari ayat ini yang berkaitan dengan keutamaan ilmu, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang keadaan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang beriman dan diberikan kepada mereka ilmu, kedudukannya lebih tinggi lagi, lebih tinggi daripada orang-orang yang beriman akan tapi tidak diberikan karunia kepada mereka berupa al-ilmu. Dan di akhir ayat Allah mengatakan, wallahu bima ta'amaluna khabir, Allah maha mengetahui dengan apa yang kalian amalkan. Ini juga tanbih bagi kita semuanya, bahwasanya semua amalan kita, baik amalan zahir yang nampak berupa ucapan atau tingkah laku kita, ataupun amalan batin, apa yang ada di isi hati kita, semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kelak pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban tentang amalan tersebut. Maka wajib bagi kita semuanya untuk memperbaiki amalan-amalan kita, baik yang zahir ataupun yang batin. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di dunia mungkin seseorang bisa menyembunyikan apa yang diisi hatinya dengan lisannya, dengan perbuatannya, bisa menampakkan kebaikan di hadapan manusia, akan tapi pada hari kiamat tidak berlaku hal itu. Wa qawli azza wa jal, dan beliau menyebutkan ayat yang lainnya, potongan ayat di surah Taha, Rabbi zidni ilma. Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada Rasulnya, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, wa qul Rabbi zidni ilma. Katakan, wahai Rasul, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Syahidnya di sini Nabi kita alaihi salatu wassalam tidak diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditambahkan kepadanya harta, Jadi dikatakan waqur rabbi zidni mala, atau juga perkara-perkara yang lainnya di perkara dunia. Tapi beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan waqur rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu. Karena ilmu semakin tinggi maka kedudukannya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika diatlakan sekali lagi, kalau dikatakan ilmu dalam Al-Qur'anul Karim ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan keutamaan-keutamaannya, yang dimaksud adalah ilmu din, ilmu agama. Al-Qur'anul Karim wa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala fahmi salafi saleh, itu ilmu yang disebutkan keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan banyak ayat-ayat yang Allah sebutkan, begitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan ilmu. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan wahai Rasul, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab. Itu yang memahami adalah orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal pasti bisa menjawab. Orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Sampai dikatakan sebagian ulama, katanya cukup perkara yang menunjukkan keutamaan ilmu, tidak ada satu orang pun itu yang berakal, yang paham, mau kalau dikatakan anta jahil, kamu adalah orang jahil, kamu orang tidak berilmu. Tidak ada yang mau dikatakan seperti itu. Dan merasa senang ketika dikatakan anta alim, engkau adalah orang yang berilmu. Cukup itu menunjukkan keutamaan ilmu. Sampai disebutkan juga oleh sebagian ulama, di antara keutamaan ilmu katanya jangankan pada manusia, sampai pada hewan saja tidak sama. Hewan yang memiliki ilmu dengan yang tidak berilmu. Sebutkan saya kalbun mu'allam dengan kalb ghair mu'allam. Anjing yang sudah dididik untuk berburu itu tidak sama hukumnya dengan anjing yang tidak terdidik ketika memburu hewan buruan. Itu anjing, apalagi manusia. Dan ini semuanya dorongan baik kita agar kita berjid dan berijtihad bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, terutama kita wahai ahlu sunnah wal jamaah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan kepada kita dengan tempat belajar, dengan markiz min marakiz ahli sunnah wal jamaah. Ini kenikmatan yang sangat besar yang wajib kita mensyukurinya. Wajib bagi kita mensyukurinya sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga kenikmatan tersebut. Dan Allah sudah menjanjikan kalau kita mensyukurinya, Allah akan menambah kenikmatan kepada kita semuanya. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan di antara bentuk syukur nikmat tersebut yaitu dengan berjid wal ijtihad fi talabil ilm, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Gunakan kesempatan kita sebaik-baiknya. Sekali lagi sering kita ingatkan, yang namanya waktu tidak bisa berulang. Waktu kalau sudah berlalu tidak mungkin bagi kita untuk bisa mengulanginya. Gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu. Dan juga pada keluarga kita, anak-anak dan istri kita, hidupkan pada mereka kecintaan kepada ilmu, dan hidupkan keluarga kita dengan ilmu. Ini sangat penting sekali. Dan ilmu itu sangat bermanfaat sekali. Sangat benar sekali ketika dikatakan al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Pada saat-saat terjadi fitan, maka ilmu sangat terlihat sekali perannya. Seperti kita telah baca misalnya surat Al-Qasas, kisah Qarun yang mana Qarun dari kaum Nabi Musa alaihi salatu wasalam, dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang melimpah ruah, diberi kekayaan yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Orang-orang yang tidak berilmu, alladzina yuridun al-hayata ad-dunya, mereka mengatakan wailatalana mitsla ma utiya Qarun, ya laitalana mitsla ma utiya Qarun. Mereka sangat berangan-angan, seandainya katanya kami bisa seperti Qarun, hidup berlimpah dengan harta. Akan tapi orang yang berilmu paham, si Qarun ini dibentangkan untuknya dunia, tapi dia adalah orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang yang durhaka kepada Allah dan rasulnya. Sehingga orang yang berilmu mengatakan wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman aamana wa 'amila shalihan wal yulqaha illa sabirun. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan orang-orang yang berilmu, orang yang berilmu mengatakan celaka kalian. Kenapa kalian menganggap ingin seperti Qarun? Padahal Qarun adalah orang yang durhaka. Itu thawabullah, pahala Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman dan amal saleh lebih baik daripada yang diberikan kepada Qarun. Ini keutamaan orang yang berilmu. Ketika sudah melihat adab Allah Subhanahu wa taala, baru orang-orang yang jahil tersebut, orang-orang yang mencintai kehidupan dunia, mereka baru sadar apa yang terjadi pada Qarun. Syahidnya orang yang berilmu, sebagaimana dikatakan oleh sebagian salafin saleh, orang yang berilmu melihat fitnah ketika datang. Ketika datang, orang yang berilmu tahu ini fitnah dan tahu bagaimana cara menghadapinya. Orang jahil itu mengetahui fitnah ketika sudah berlalu. Oh iya. Mahum. Ini keutamaan ilmu. Dan ilmu sekali lagi, fadlullah yu'tihi man yasha, dan yang tersebab ilmu adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala inna ilma nurun wa ilmu wa nurullah la yu'ta li'asi. Dan di antara perkara yang sangat penting bagi kita para talabatul ilm dalam masalah talabul ilm, saya kita bersyukur dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita. Kita pun hendaknya selalu menjaga niat kita, menjaga keikhlasan kita dalam talabul ilm. Itu kunci yang sangat penting kita pegang. Jangan sampai bergeser niat tersebut dari kita. Sekali lagi, wajib bagi kita untuk menjaga niat-niat kita dalam talabul ilm. Niatkan hati kita ketika mempelajari ilmu semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah perintahkan. Kita belajar untuk menghilangkan kejahilan dari diri kita dan menyampaikannya kepada umat sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan sampai dijadikan ilmu kita sebagai wasilah, sebagai alat untuk mencari kehidupan dunia, mencari kesenangan yang sementara. Dan seperti sering kita ulang kalam Imam Malik rahimahullahu taala, maka nalillahi baqi, sesuatu yang diamalkan karena Allah Subhanahu wa taala itu akan langgeng, akan tetap. Wa nasallahu taala min fadlih, wa nasallahu taala ats-tsabat ala dinih wa ala sunnati rasuli alaihi salatu wassalam wa ala talabil ilm. Dan di bab berikutnya beliau menyebutkan bab man su'ila ilman wa huwa mustaghillun fi hadithi fa atamma al-haditha thumma ajaba as-sa'il. Bab seseorang yang ditanya tentang ilmu, seorang alim yang ditanya tentang suatu hukum, dan tatkala ditanya dia sedang disibukkan dengan pembicaraannya. Fa atamma al-hadith, maka dia menyempurnakan pembicaranya, menyelesaikan pembicaraannya. Thumma ajaba as-sa'il, setelah selesai dari pembicaranya dia baru menjawab pertanyaan. Dan dalam bab ini beliau akan menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan orang yang bertanya tentang ilmu, seandainya dia benar-benar membutuhkan ilmu tersebut, bertanya dalam rangka mengambil istifadah, maka wajib bagi seorang yang berilmu untuk memberikan jawaban tentang pertanyaan tersebut. Seandainya dia memiliki ilmu tentangnya. Sudah kita lihat hadis Abi Hurairah di Al-Jami' Sahih mimma laysa fi sahihain. Nabi mengatakan man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bilijamin minan nar. Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, kemudian dia tutupi ilmu tersebut, maka dia akan ditutup mulutnya kelak pada kiamat dengan penutup dari neraka. Jadi wajib baginya untuk menjawab ketika ditanya tentang ilmu dan yang bertanya mustarsyid. Berbeda seandainya yang bertanya adalah orang yang muta'annid, sengaja mencari-cari masalah, cari-cari masalah atau bertanya tentang perkara yang tidak penting dan yang lain lebih penting, bahkan terkadang perkara yang memadaratkannya, maka tidak wajib. Bahkan kalau memadaratkan tentunya tidak dijawab. Dan sudah kita lalui kisah Abi Bakar radhiyallahu ta'ala ketika beliau menafsirkan mimpi sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sebagian sahabat menyebutkan mimpinya, Abu Bakar meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberi kesempatan menafsirkan mimpi tersebut. Maka setelah ditafsir oleh Abu Bakar, Nabi ditanya tentang tafsirannya, maka beliau mengatakan, "Asabta ba'dha wa akhtata ba'dha." Wahai Abu Bakar, tafsiranmu sebagiannya benar, sebagiannya salah. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, "Wallahi ya Rasulullah, la tukhbirunni amma akhtatu fi." Wahai Rasulullah, demi Allah, khabarkan kepadaku tentang tafsiranku yang salah, yang telah aku tafsirkan. Maka Nabi mengatakan, "La tuqsim," jangan engkau bersumpah. Jadi pertanyaan yang tidak terlalu atau tidak dibutuhkan jawabannya, terlebih lagi kalau membawa dharar, maka tidak wajib dijawab. Adapun sekali lagi kalau ada mustarsyid, orang yang bertanya benar-benar mencari kebenaran dan membutuhkannya, maka wajib bagi yang ditanya ketika ilmu untuk menjawabnya. Dan dalam bab ini beliau berkata, wa haddatsana Ibrahim Mundir qala haddatsana Muhammad bin Fulay qala haddatsani Abi Fulay bin Sulaiman qala haddatsani Hilal bin Ali an Athaib bin Yasar an Abi Hurairah qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlis yuhaddithu al-qaum ja'ahu Arabi fa qala mata as-sa'ah fa madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddith فقال بعض القوم سمع ما قال فكرهها فكرهها ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثا قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau berkata, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di majlis, yuhadditsul qaum, beliau sedang menyampaikan materi kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Datang seorang Arabi, seorang Badui, dan ketika datang dia bertanya, "Mata sa'ah?" Kapan terjadinya hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melanjutkan materi beliau, pembicaraan beliau kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Sampai sebagian sahabat berkata, Nabi mendengar perkataan orang yang bertanya tadi, fakariha maqal, tapi beliau tidak suka dengan pertanyaan tersebut. Dan sebagian yang lainnya mengatakan Nabi tidak langsung menjawab karena beliau tidak mendengar pertanyaan tersebut. Kemudian setelah Nabi selesai menyampaikan materi kepada para sahabatnya, beliau berkata, aina sa'il 'ani sa'ah? Mana tadi orang yang bertanya tentang hari kiamat? Kapan terjadinya hari kiamat? Maka orang Arabi tadi berkata, "Ha ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah yang bertanya kepada engkau tentang mata sa'ah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tanda hari kiamat dengan kata beliau, "Fa idza dhuyatil amanah fantadhir as-sa'ah." Ketika telah disia-siakan amanah, maka tunggulah hari kiamat. Jadi Nabi memberikan jawaban kepada Arabi tadi, di antara tanda akan terjadi hari kiamat adalah idha'atul amanah, disia-siakannya amanah. Kemudian Arabi tadi bertanya kembali, kaifa yudha'atuha, bagaimana bentuk disia-siakannya amanah wahai Rasulullah yang merupakan tanda hari kiamat? Qala, maka Nabi menjawab, idza usida al-amru ila ghairi ahli fantadisa. Kalau diserahkan suatu perkara kepada yang bukan ahlinya, maka nantilah hari kiamat. Tunggulah hari kiamat terjadi pada saat tersebut. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan syahidnya sangat jelas sekali, Nabi ditanya tentang suatu perkara, beliau dikarenakan sedang sibuk menyampaikan materi kepada para sahabatnya, beliau tidak langsung menjawab. Setelah selesai baru beliau jawab pertanyaan tersebut. Dan juga dari hadis ini kita bisa mengambil faedah yang berkaitan dengan adab talibul ilm, adab yang dimiliki seorang penuntut ilmu. Yaitu di antara adab yang sedikit diamalkan, diketahui adalah ketika seorang ingin bertanya, dan bertanya termasuk miftahul ilm, termasuk kunci ilmu. Sampai sebagian mengatakan husnus su'al nisful ilm, seorang yang bisa bertanya dengan baik itu merupakan setengah dari ilmu, karena merupakan kunci ilmu. Hendaknya ketika seorang ingin bertanya, mencari waktu yang tepat, waktu yang tepat untuk bertanya, melihat tentang keadaan orang yang ingin dia tanya tersebut. Jangan sampai bertanya pada waktu yang tidak tepat. Sudah kita lalui asar sebagian salaf rahmatullahi alaihim ajma'in yang berkaitan dengan ini. Sebagian ketika terus dan terus ditanya, dikarenakan kesalnya, beliau sampai mengatakan lastu baqarah tuhla fi kulli waqtin, manakan aku bukan sapi yang bisa diperah setiap waktu. Mananya orang yang bertanya, seorang talib harus paham, harus paham melihat keadaan atau situasi muallimnya atau guru yang ingin ditanyakan kepadanya tentang suatu ilmu. Di sini Nabi SAW ketika sedang menyampaikan materi, beliau ditanya oleh Arabi, dan Arabi seperti kita ketahui biasanya tidak seperti para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka Nabi pun tidak langsung menjawabnya. Beliau selesaikan materinya, kemudian beliau jawab. Juga menunjukkan bagaimana akhlak yang sangat luhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang Arabi sekalipun bertanya tidak pada waktunya, maka Nabi pun menjawabnya. Beliau pun menjawabnya. Kemudian yang berkaitan dengan hari kiamat, tentunya sudah kita ketahui bersama, hari kiamat tidak ada yang mengetahui waktunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sebagian hadis, tatkala Nabi ditanya mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat, maka Nabi alihkan pertanyaan tersebut kepada perkara yang bermanfaat untuknya. Karena mengetahui kapan terjadi hari kiamat itu tidak bermanfaat, Nabi alihkan. Mada adatalah, Nabi alihkan pertanyaan dengan bertanya, balik bertanya, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Ini perkara juga yang bermanfaat untuk kita. Kita tidak tahu kapan akan meninggal, tapi itu tidak penting. Yang penting sekarang apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi kehidupan setelah kita meninggal tadi. Dan di sini Nabi menyebutkan asyratus sa'ah, di antaranya adalah idha'atul amanah, ketika disia-siakan amanah, diserahkan perkara kepada selain ahlinya. Dan banyak hal ini terjadi, terutama dalam masalah agama, masalah yang sangat besar, masalah fatwa. Banyak sekarang terjadi orang-orang yang berfatwa dan dimintai fatwanya dalam keadaan dia belum mumpuni, belum pantas untuk berfatwa. Ini termasuk idha'atul amanah. Dan juga ketika seorang misalnya belajar ilmu agama, belajar sunnah kepada ahlul bid'ah, juga ini idha'atul amanah. Sudah kita lihat bagaimana asar salafina salih dahulu ketika mereka mengambil ilmu dari guru-guru mereka. Mereka bertanya tentang orang yang ingin diambil ilmunya, apakah dari kalangan ahlu sunnah atau bukan. Kalau dari kalangan ahlu sunnah diambil hadisnya, kalau tidak maka ditinggalkan. Karena ini amanah, agama perkara yang sangat besar, perkara yang sangat besar. Idza usida al-amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Di pertemuan terakhir telah ambil bab ta'allumil ansab, bab keutamaan mempelajari nasab. Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk mengenal nasab kita. I'rifu ansabakum, kenali oleh kalian nasab kalian. Dan beliau sebutkan hikmahnya, tasilu biha arhamakum. Kalau kalian mengenali nasab kalian, maka kalian bisa menyambung silaturahim yang telah Allah perintahkan kepada kalian. Maka hendaknya kita mengetahui nasab kita, sehingga kita tahu siapa orang tua kita, siapa saudara-saudara kita, karib kerabat yang harus kita sambung. Karena menyambung tali silaturahim merupakan fardu ain bagi kita. Jangankan sesama muslim, ya alhamdulillah saudara-saudara kita itu adalah kaum muslimin. Sekalipun misalnya ada rahim kita yang bukan muslim, seorang kafir, maka kewajiban menyambung rahim itu tetap, atau dorong untuk menyambung rahim itu tetap berlaku. Seperti kisah Asma binti Bakar radhiyallahu taala anhuma, ketika ibunya datang ke Madinah ingin menjumpai putrinya. Ibunya musyrikah. Asma datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengkhabarkan bahwasanya ibunya datang. Apakah asiluha, boleh saya menyambung silaturahim kepadanya? Maka Nabi mengatakan sili ummaki, sambung silaturahim dengan ibumu. Sekali lagi, mempelajari ansab itu perkara yang sangat penting. Kemudian di bab berikutnya, bab yang ke-29, talibul ilmi la yashba minal ilm. Bab seorang penuntut ilmu tidak pernah merasa puas dengan ilmu yang telah didapatkan. Dan itu merupakan hal yang terjadi pada seorang talibul ilm. Kalau seorang benar-benar seorang talibul ilm, maka biasanya dia tidak pernah puas dengan apa yang telah dia dapatkan. Karena ilmu sangat luas sekali. Semakin dia mendapat ilmu, maka semakin nampak untuknya kejahilannya. Semakin nampak bahwasanya di sana banyak hal-hal yang belum dia ketahui. Dan ini mendorong dia untuk terus belajar dan belajar. Akan kita lalui dalam bab ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Qala al-hakim rahimahullahu ta'ala. Hamda al-hakim ismu. Ahsanta Muhammad ibn Abdullah. Abu Abdullah yang dikenal dengan Ibn Bayyi' rahimahullahu ta'ala. Namanya termasuk yang paling mudah karena sama dengan nama Rasulullah dan ayahnya Muhammad bin Abdullah. Qala haddatsana Ali ibn Hamshad al-Adlu fi musnadi Anas. Qala haddatsana Yahya bin Mansur al-Harawi. Qala haddatsana Ahmad bin Nasr an-Naysaburi. قال أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الله الجوهري قال حدثنا محمد إسحاق الإمام قال حدثني أحمد النصر قال حدثنا سريج ابن نعمان قال حدثنا أبو عوانة. كلو أبو عوانة فرحتكان سليمان فرحتكان زكي أبو عوانة ما اسمه سيابا Bagundukin Abu Nu'aim itu. Abdul Rahman dibantu. Abu Awan apa semu? Abdul Rahman. Ke belakang. Aisyauqi. Abdul Rahman. حسنت الوضاح بن عبد الله اليشكري عن قتاده قضى بن دعامة أبو خطاب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هومان لا يشبعان من هوم في علم لا يشبع ومن هوم في دنيا لا يشبع. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث صحيح على شرط شغين ولم يخرج ولم أجد له إلا. Ini masih kalam Al-Hakim rahimahullah ta'ala. Ini mustadrak ya. Indaha Al-Hadis akhrajahu al-Baihaqi fil madkhal ila as-Sunan al-Kubra min tariq al-Hakim bih. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi SAW bersabda, man huma la yashba'an. Dua bentuk nahumah, ketamakan yang tidak pernah merasa puas. Manhumun fil ilm. Yang pertama orang yang tamak dengan ilmu, la yashba, dia tidak akan pernah merasa puas dengan ilmu. Wa manhumun fi dunya la yashba. Dan orang yang manhum fi dunya, orang yang tamak dengan dunia, la yashba, dia tidak akan pernah merasa puas. Dan ini perkara yang nyata yang kita saksikan. Orang yang memiliki nuhmah, semangat dan talibul ilm, tidak pernah merasa puas dengan ilmunya. Sebagaimana orang yang semangat menguasai dunia tidak pernah merasa puas dengan dunianya. Tapi tentunya la yastawiyan, tidak sama. Orang yang semakin tamak dengan ilmu, kalau dia menurut ilmu kan Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah sudah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Semakin tinggi ilmunya, dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang semakin tenggelam dalam kehidupan dunia, maka semakin menyibukkannya dari Allah Subhanahu wa taala, akan semakin menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita memilih mana yang terbaik untuk kita. Imma kita menjadi orang yang manhum fil ilm, itu yang terbaik, atau manhum fid dunya, wassalatu alafiyah. Orang yang tamak dengan dunia seperti dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis mutawatir, laukan ibni Adam wadian min dahab la haban yakuna la wadian walan yamla afahu illa turab. Manusia kalau punya dua atau memiliki satu wadi emas, niscaya dia akan mencari wadi emas yang lainnya. Satu lembah emas dia miliki, tidak puas, dia mencari lembah emas yang lainnya. Tidak akan pernah merasa puas kecuali ketika sudah disumpali mulutnya dengan tanah. Ketika sudah masuk ke liang lahat, baru dia berhenti dari ketamakannya tersebut. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.